Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismi maf'ulil muta'affil ain. Kata Muhammad ini dalam ditinjau dari sisi ilmu sorof, ini merupakan isim maf'ul atau suatu kata yang menjadi objek pekerjaan. Kata yang menjadi objek pekerjaan yang merupakan kata yang ditasdid. Kata yang ditasdid huruf ketiganya, huruf ketiga di saat tanpa tambahan. Jadi kata Muhammad ini sebenarnya diambil dari tiga huruf, yaitu ha, mim, dan dal. Jadi mim yang pertama ini sebenarnya bukanlah huruf pokok, tetapi huruf tambahan. Kata Muhammad ini artinya adalah orang yang sering dipuji atau orang yang banyak mendapatkan pujian. Wan nabiyyu badalun minhu aw atfu bayanin alaihi. Kata Nabi yang ditulis setelah Muhammad ini dalam segi ilmu nahwu termasuk badal, badal atau kata ganti atau atof bayan. Wa ala alihi tohirin. Dan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah. Hum kama qala husyafi'iyu aqaribul mu'minuna min bani Hasyim babani al-Muthalib. Keluarga Nabi menurut pendapat Imam Syafi'i adalah kerabat-kerabat Nabi yang beriman. Jadi kerabat Nabi yang beriman mengecualikan kerabat Nabi yang kafir, yang tidak beriman. Kerabat Nabi yang beriman dari keturunan Hasyim dan keturunan Muthalib. Ini sudah saya singgung di beberapa video saya sebelumnya ya, bahwa sebenarnya Abdul Manaf atau ayah dari Hasyim dan Muthalib ini memiliki 4 putra, tetapi yang menjadi keluarga Nabi hanyalah keturunan dari Hasyim dan Muthalib. Sebenarnya ada saudara yang lain yaitu Naufal dan Abdul Syams, akan tetapi keturunan mereka berdua yaitu Naufal dan Abdul Syams ini tidak membela Nabi, justru mereka menyakiti Nabi di saat Nabi berjuang menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, keturunan dari mereka berdua tidak termasuk keluarga Nabi. Waqila wahtarohun nawawiyu innahum kullu muslim. Menurut pendapat yang lain, yang pendapat itu dipilih oleh Imam Nawawi, keluarga Nabi Muhammad bukanlah keturunan Hasyim dan Muthalib, melainkan semua orang Islam. Jadi perbedaan pendapat ini juga telah saya jelaskan di sebagian video saya yang dahulu membahas tentang ini. Wala'alla qawlahu at-tahirin muntaja'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tathira. Kata di kitab takrib yang berupa at-tahirin ini barangkali merupakan cuplikan dari ayat Al-Quran berupa surat Ahzab, yaitu wa yutahhirukum tathira, bahwa Allah telah mensucikan semua keluarga Nabi. Wa ala sahabatihi. Dan sholawat dan salam semoga diberikan kepada para sahabat Nabi. Jam'u sahibin Nabi. Kata sahabat adalah merupakan kata jamak dari kata tunggal sahibin Nabi. Artinya adalah sahabat Nabi. Wa qauluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatih. Kata ajma'in merupakan penguat, merupakan ta'kid atau penguat dari kata sahabatihi. Tsumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal muhtasar bi qawlihi sa'alani ba'dul astiqa. Lalu setelah bersolawat, salam, mendoakan Nabi, para sahabatnya dan keluarganya, pengarang kitab takrib menceritakan bahwa beliau mengarang kitab ini, menulis kitab ini bukanlah keinginan beliau sendiri, melainkan permintaan dari sebagian teman beliau. Sebagian teman ini ada yang mengatakan sebenarnya ini adalah murid-murid beliau, tetapi dibahasakan dengan teman. Jadi sebagian teman yang di sini dituliskan dengan kata asdiqo ini meminta beliau untuk menulis kitab takrib. Kata asdiqo ini adalah kata jamak dari kata tunggal yang berupa sodik. Wa qauluhu hafidhahumullahu ta'ala jumlatun du'a'iyah. Kata hafidhahumullahu ta'ala merupakan kalimat yang digunakan untuk berdoa, berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah meminta penulisan kitab ini agar supaya Allah selalu menjaga mereka. An'a'mala muhtasoron. Jadi musannif diminta untuk membuat tulisan yang ringkas, membuat tulisan yang tidak terlalu penjelasannya lebar, tetapi hanyalah penulisan, hanyalah kitab atau tulisan yang ringkas. Huwa ma qalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu. Kata muhtasor atau tulisan yang ringkas ialah tulisan yang kalimatnya sedikit, yang tipis namun memiliki arti yang panjang. Fil fikhi, karangan itu yang diminta adalah tulisan atau karangan yang membahas tentang satu disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih. Wahwa lugatan al-fahmu, fikih secara bahasa Arab, makna asli dari fikih adalah memahami. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syara'iyatil amaliyatil muktasab min adillatihat tafsiliyah. Ini makna fikih ya. Makna fikih secara istilah ulama dan secara bahasa Arab, yang sebenarnya juga di salah satu video saya sudah saya singgung tentang pembahasan ini, bahwa fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa pekerjaan, yang berupa perbuatan orang-orang, perbuatan manusia, yang hukum itu didapatkan atau diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Alamat habil imamil a'dhamil mujtahid. Yang fikih ini menjelaskan tentang salah satu dari madhab, yaitu imam besar yang menjadi mujtahid, Nasir Sunnati Waddin Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Uthman Ibn Nafi Asyafi'i, yaitu Imam Syafi'i, yang nasabnya telah dituliskan bahwa beliau adalah bernama Muhammad, yang memiliki ayah berupa Idris, memiliki kakek Abbas bin Uthman bin Nafi'. Wulida bi Guzzata sanata khamsina wa mi'ah. Beliau Imam Syafi'i dilahirkan di kota Guzzah, di kota Guzzah atau sekarang kita kenal dengan Gaza, Palestina, di tahun 150 Hijriah. Wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu yaumal jum'ati sal-kharajaba sanata arba'in wa mi'atain. Beliau Imam Syafi'i wafat di hari Jumat, di tanggal-tanggal terakhir bulan Rajab, di tahun 204 Hijriah. Jadi beliau dilahirkan 150 dan wafat di tahun 204 Hijriah. Berarti usia beliau di saat wafat berusia 54 tahun. Wa wasofal musannifu muhtasarahu bi awsaf. Pengarang kitab takrib yaitu Abu Suja, beliau mensifati sifatnya, menjelaskan tentang sifat-sifat karangannya dengan beberapa sifat. Minha annahu fi ghayatil ihtisari wa nihayatil ijaz. Sifat yang pertama adalah menjelaskan bahwa kitab ini, kitab karangan beliau yaitu kitab takrib, merupakan kitab yang sangat ringkas. Wal ghayatu wa nihayatu mataqariban. Kata ghayah dan nihayah, di kata ghayatil ihtisar dan nihayatil ijaz, ini merupakan dua kata yang artinya berdekatan. Wa kadzal ihtisaru wal ijaz. Begitu juga dua kata ihtisar dan ijaz, ini juga dua kata yang artinya berdekatan. Wa minha annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yasulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Sifat selanjutnya adalah kitab ini, kitab takrib, adalah kitab yang mudah dipelajari, kitab yang gampang dan mudah dipelajari bagi orang-orang yang baru belajar ilmu fikih. Jadi mudah sekali untuk dipahami dan mudah sekali untuk dihafalkan. Ai istihdaruhu ala dhuhri qalbin liman yarghabu fi hifdhi muhtasar fil fikhi. Jadi menghafal kitab ini artinya adalah menghadirkannya di dalam hati bagi orang-orang yang gemar untuk menghafalkan kitab ringkasan fikih. Jadi termasuk tujuan beliau mengarang kitab yang ringkas adalah supaya kitab ini mudah dihafalkan bagi orang-orang yang gemar menghafalkan kitab-kitab fikih. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqa'i an ukthira fi ayil muhtasari min at-taqsimati lil akamil fikhiyah. Kemudian selain sebagian sahabatnya meminta untuk menulis kitab, para sahabatnya juga meminta untuk di dalam kitab itu supaya dibagi beberapa hukum-hukum. Jadi mengelompokkan beberapa hukum menjadi satu bagian. Misalkan rukun sholat ada berapa, rukun wudhu fardu wudu ada berapa dikelompokkan. Wa min hasri aidabdil khisali al wajibati wal mandubati wa ghairihima, dan juga mengumpulkan hukum-hukum yang menjelaskan satu pembahasan di dalam satu fasal tertentu. Fa'ajab tuhu ila su'lihi fi dhalik taliban li thawabi minallahi jaza'an ala tasnifi hadal muhtasar. Lalu kemudian beliau menuruti atau mengabulkan permintaan untuk penulisan kitab ini dengan berharap mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah atas amal yang beliau kerjakan. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal muhtasar wa fit tawfiqi lis-shawab. Beliau berharap bahwa Allah memberikan kekuatan kepada beliau untuk menyelesaikan karangan atau penulisan kitab ini, dan juga beliau berharap agar diberikan kebenaran atas apa yang beliau tulis. Wa huwa dzul khata innahu ta'ala alama yasau ayyuridu qadir ay qadirun, dikarenakan Allah adalah zat yang berkuasa, zat yang mampu melakukan apa yang dikehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir bi ahwali ibadihi, dan Allah merupakan zat yang sangat peduli, yang sangat mengetahui tentang berbagai keadaan yang sedang dialami oleh hamba-hambanya. Jadi musannif atau pengarang kitab ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh musannif. Wal awwalu muktabasun min qawli ta'ala Allahu latifun bi ibadih. Jadi tulisan musannif yang berupa kata ala yang berupa kata latifun bi ibadih ini adalah cuplikan dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadih, bahwa Allah adalah zat yang lembut, zat yang memiliki kasih sayang penuh kepada hamba-hambanya. Wasani min qawli ta'ala wa huwal hakimul khabir. Kemudian kata selanjutnya yaitu khabir, ini cuplikan dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Wa latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Dua kata latif dan khabir, kata latif dan kata khabir, keduanya ini merupakan dua dari beberapa nama yang dimiliki Allah yang berjumlah 99. Wa manal awwali al-alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha. Makna kata yang pertama yaitu kata latif adalah zat yang mengetahui beberapa hal yang global dan secara terperinci. Jadi tidak hanya mengetahui hal yang global yang secara umum, tetapi juga mengetahui hal-hal yang rumit, hal-hal yang terperinci. Wa yutlaqu aidan bi makna rafiqi bihim, dan juga kata latif ini juga terkadang dimaknai dengan rafiq bihim, zat yang peduli dengan para hambanya. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi hawaijihim rafiqum bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui hamba-hambanya, juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan hambanya, dan juga zat yang peduli, zat yang menemani hambanya. Wa manasani qaribun min ma'nal awal. Makna kata yang kedua yaitu khabir ini berdekatan dengan makna yang pertama, tidak berbeda jauh dengan makna yang pertama. Wa yuqalu khabirtu syai'a ahbaruhu fa innahu bihi khabir ay alim. Mengapa kata yang kedua dikatakan berdekatan artinya dengan kata yang pertama? Karena di dalam kamus, di dalam kamus bahasa Arab, kata khabirtu syai'a yang mudhari'nya berupa ahbaruhu, ini maknanya adalah alim, fa innahu khabir, maknanya adalah alim. Qala al-musannifu rahimahullahu.